Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita telah selesai dari akhir pembahasan yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dari Al-Aslul Rabi seputar al-iman bir rusul, keimanan kepada para rasul, yaitu diakhiri dengan pembahasan tentang karamatul awliya, karamah-karamah para wali. Dan kita akan memasuki al-aslul khamis, usul yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada yaumul akhir. Pembahasan pertama dari aslul khamis beriman kepada yaumul akhir adalah al-iman bi asyratis sa'ah, beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Namun pembahasan ini sudah ana sebutkan di Masjid Sadar secara berkelanjutan. Naam, sudah ana bahas secara berkelanjutan di Masjid Sadar, sehingga kita akan lanjutkan saja pembahasannya kepada al-mabhatsu ats-tsani, pembahasan yang kedua. Dan pembahasan yang ada di Masjid Sadar, insyaallah setelah selesai pembahasan tanda-tanda besar hari kiamat, akan kita carikan kitab sendiri. Mungkin akan membahas Arba'in An-Nawawiyah atau yang lainnya, tergantung nanti kesepakatan dengan ikhwan. Kata Syekh, al-mabhatsu ats-tsani al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada yaumul akhir. Summiya bil yaumil akhir, dinamakan dengan yaumul akhir, hari akhir, li ta'akhurihi 'anid dunya, karena dia terakhir dari kehidupan dunia. Dan seputar atau permasalahan al-iman bil yaumil akhir telah ditunjukkan oleh akal, fitrah, sebagaimana pula disebutkan secara jelas oleh semua kitab-kitab samawi dan para anbiya wal mursalin, menyeru untuk mengimani permasalahan al-yaumul akhir. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an dan menegakkan dalil atasnya, serta membantah orang-orang yang mengingkarinya dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Quran. Pengakuan terhadap rububiyah ini sesuatu yang sifatnya umum pada Bani Adam, dikarenakan dia sesuatu yang memang fitrah. Semua mengakui tentang rububiyah Allah Jalla wa'ala, Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, yang mengatur alam semesta dan yang lainnya, dari af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Ini semua mengakui tentang rububiyah Allah, kecuali yang menentang sebagaimana Fir'aun, alaihi la'natullah. Namun mereka-mereka yang mengingkari rububiyah Allah jalla fi'ula itu sebatas pengingkaran secara zahir, namun dalam hati sanubari mereka mengakuinya. Lah, berbeda dengan al-iman bil yaumil akhir. Kalau tadi pengingkar rububiyah Allah sedikit, bahkan kalau bisa dikatakan tidak ada yang mengingkarinya kecuali secara zahir saja namun batin mengakui. Lah, berbeda dengan yaumul akhir, maka para pengingkarnya banyak. Para pengingkarnya banyak. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul, dalam keadaan beliau Allahu jalla wa ala utus, dengan masa terjadinya hari kiamat itu sangat dekat. Sebagian hadis menyebutkan jaraknya jika dibandingkan kehidupan umat terdahulu sudah bagaikan waktu antara asar ke maghrib. Ayat Al-Quran menyebutkan dengan bahasa Al-Ghad, besok. Sebagian hadis menyebutkan dengan sifat kahataini, seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, maka posisi Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai nabi terakhir dengan masa akan terjadinya hari kiamat itu sudah sangat dekat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tafasil, rincian-rincian tentang permasalahan akhirat. Suatu penjelasan yang tidak didapatkan di dalam kitab-kitab para anbiya sebelumnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh adillah atau dalil-dalil tentang adanya al-ba'ats, hari kebangkitan, hari kiamat, itu bentuknya bermacam-macam. Bentuknya bermacam-macam. Di antaranya adalah terkadang Allahu Jalla wa'ala mengabarkan tentang orang-orang yang Allah wafatkan mereka, Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan kembali dalam kehidupan dunia, bukan hari kebangkitan. Artinya apa? Untuk menanamkan sebuah pemahaman kepada kita, untuk menanamkan sebuah keyakinan dan akidah bahwa al-ba'ats atau yaumul ba'ats, hari kebangkitan, itu bukan sesuatu yang sulit untuk Allah lakukan. Lalu kenapa banyak orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan hamba-hambanya di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan nanti, di yaumul akhir, untuk kemudian Allahu jalla wa'ala akan memberikan kepada masing-masingnya jazaa amalih, balasan dari amalannya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Maka ada orang-orang yang di dunia Allahu jalla wa'ala wafatkan mereka dan Allah bangkitkan mereka setelah itu, Allah hidupkan kembali, yang kemudian mereka hidup lagi menjalani hari-harinya sebagaimana biasa. Sebagaimana Allah mengabarkan tentang kaum Nabi Musa alaihi salam yang mereka menyatakan arinallaha jahratan, tunjukkan kepada kami Allah, perlihatkan Allah kepada kami secara terang-terangan. Yang mana Allah itu? Tampakkan. Qala, Allah menyatakan, fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka kalian disambar oleh halilintar. Disebabkan ucapan tersebut. Dalam kondisi mereka melihat, saling melihat satu dengan yang lainnya, bagaimana halilintar itu menyambar mereka dan mematikan mereka. Thumma ba'asnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati. Demikian pula Allah Jalla wa'ala menyebutkan anil ladina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadharal maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Allah menceritakan tentang orang-orang yang keluar dari negeri mereka dalam kondisi mereka ribuan orang, bukan cuma satu, tiga, tapi ribuan orang yang mereka keluar dari negerinya untuk menyelamatkan diri dari al-maut, dari kematian. Maka Allah menyatakan, mutu, matilah kalian seluruhnya. Maka mereka mati. Thumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka kembali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Demikian pula tentang Ibrahim alaihissalam dalam kisah yang sering antum dengar. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala walam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Apakah engkau tidak yakin, wahai Ibrahim? Tidak beriman? Tentu ya Allah, tapi agar menenangkan hatiku ini. Maka Allah perintahkan beliau mengambil apa? Burung, kemudian dipotong-potong dan diletakkan di gunung. Nah, dipisah-pisah. Allah kumpulkan itu kembali dan Allah rangkai penciptaannya. Nah, demikian pula barakallahu fikum tentang kisah bagaimana Al-Masih Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Jalla wa'ala. Nah, karena beliau sendiri juga mengingatkan kepada umatnya bahwa itu bukan dari dirinya sendiri, tapi wa uhyil mauta bi'id. Naam, barakallahu fikum, dan engkau menghidupkan orang yang mati dengan izinku, sehingga itu karena perintah dari Allah Jalla wa'ala. Wa an ashabil kahfi, demikian pula tentang ashab al-kahfi, mereka-mereka yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun, tidak makan, tidak minum. Nah, selama 309 tahun, dan subhanallah, darah mereka tidak menggumpal atau menumpuk di satu sisi badannya, tapi Allah jadikan mereka bolak-balik. Nah, dan an-naum itu sendiri memiliki sifat meninggal, karena Allah menahan nyawa kita ketika tidur. Allah menahan nyawa kita ketika kita tidur. Kalau kemudian seseorang masih menjalani hidupnya, Allah kembalikan nyawa itu. Nah, dan ini bukan tidur biasa. Kalau tidur biasa, berapa lama kita bertahan? Lapar sudah. Ini 309 tahun. Demikian pula terkadang, kata Syekh, Allah Jalla wa'ala berdalil untuk menetapkan adanya al-ba'ats, kebangkitan, dan yaumul akhir bin nas'atil ula, dengan kehidupan yang pertama, kehidupan dunia ini. Maka kalau kemudian Allah Jalla wa'ala telah menciptakan kita dengan seluruh makhluk yang ada ini, fa innal i'adata ahwanu minal ibtida', maka mengulangi penciptaan itu lebih mudah daripada mengawali Nah, kalau cuma daur ulang itu gampang, tapi untuk bikin pertama yang sulit kalau kita. Tapi Allah Jalla wa'ala menyebutkan dengan bahasa bahwa pengulangan penciptaan lebih mudah dibandingkan mengawalinya, itu binisbatilana, dibandingkan menurut pemahaman kita. Tapi tidak ada bedanya bagi Allah Jalla wa'ala antara Allah ciptakan pertama dengan Allah akan mengulangi, mengembalikan penciptaan itu. Tidak ada perbedaan antara keduanya pada diri Allah Jalla wa'ala. Seperti misalnya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 5, Allah katakan, In kuntum fi raibim minal ba'athi, fa inna khalaqnakum min turabin. Jika kalian ragu dari kebangkitan, maka sungguh kami telah menciptakan kalian dari tanah. Awal mula. Awal mula Allah ciptakan kita dari tanah. Bapak kita Adam alaihi salam. Ibu kita Hawa dari tulang sulbinya. Dan Allah ciptakan Nabiullah Isa sebagaimana penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Dan Allah menciptakan anak keturunan Adam dari manusia, dari air mani. Nah, kami yang telah menciptakan kalian awal mula. Maka Allah ingatkan dengan penciptaan yang pertama ini agar seseorang meyakini tentang akan adanya Al-Ba'ats. Juga dalam surah Yunus atau Yasin ayat 79, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Katakan, yang akan menghidupkannya kembali adalah Zat yang telah menciptakannya pertama kali. Naam, Zat yang telah menciptakannya pertama kali. Ikhwan fi din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Yasin yang telah kita sebutkan, beberapa rangkaian di dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Maka Allah katakan, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلَّاقٍ عَلِيمٌ. Nah, Allah ingatkan, barakallahu fikum. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan dia dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Naam. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya dahulu. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Mengingkari, tidak ada satupun yang sanggup untuk menghidupkan dan membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, qul, katakanlah, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkannya adalah Zat atau Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Naam, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluknya. Demikian pula di dalam surah Al-Isra ayat 51, Fasayaquluna man yu'iduna, mereka menyatakan, siapa yang akan mengembalikan penciptaan kami? Qul alladhi fatarakum awwala marrah, katakan, yaitu Zat yang telah menciptakan kalian pertama kali. Juga dalam ayat Ar-Rum ayat 28, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan, Summa yu'idu, kemudian dia akan mengembalikannya. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah. Naam. Ini sudah dua. Wa taratan, terkadang pula yastadillu ala dhalika bi khalqis samawati wal ard. Allah berdalil untuk menetapkan adanya yaumul ba'ats wa yaumul akhir agar kita faham dan meyakininya. Allah berdalil dengan penciptaan langit dan bumi. Dari sisi mana? Fa inna khalqaha a'zam min i'adatil insan. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada sekedar mengulangi penciptaan manusia untuk membangkitkannya kembali. Kita ini kecil. Nah, kalau dibandingkan dengan langit dan bumi, jangankan langit, gunung saja. Nah, siapa yang besarnya sama dengan gunung? Nah, ini makhluk yang besar. Kalau kemudian Allah telah menciptakan makhluk yang begitu besar ini, lalu untuk sekedar mengembalikan penciptaan kita, apakah sulit bagi Allah Jalla wa'ala? Tidak. Sama sekali tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 33, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan dia tidak payah dalam menciptakannya, maka biqadirin, maha mampu, ala ayyuhiyal mauta, untuk menghidupkan orang yang telah mati. Wa taratan, dan terkadang pula, kata Syekh Al-Fauzan, yastadillu alaihi bitanzihillahi anil abath. Allah berdalil akan bakal terjadinya hari kiamat dan akan dibangkitkannya makhluk ini dengan pensucian Allah terhadap dirinya dari al-abath, dari kesia-siaan. Naam. Sebagaimana firman-Nya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Itu Allah bersihkan, Allah sucikan dirinya dari kesia-siaan dalam ciptaannya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka, mengira dia dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa adanya larangan, tanpa adanya balasan dari setiap perintah dan larangan yang dia tunaikan? Maka di akhir ayat Allah menyatakan dalam surah Al-Qiyamah mulai dari ayat 36 sampai 40, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Naam. Allah Maha mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Fabarakallahu fikum, manusia dalam kehidupan dunia ini ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang suka melakukan kebaikan, ada yang suka melakukan keburukan. Dan itu sesuatu yang kita saksikan dalam realita kehidupan kita. Nah, taat, menjalankan sholat, qiyamul lail, shaum, bahkan jihad dan yang lainnya. Sisi lain manusia ada orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban ini tadi. Dan terkadang di dunia seseorang tidak mendapatkan balasan. Orang-orang yang mereka lalai dari syariat Allah Jalla wa'ala, bermaksiat dengan nikmat-nikmat Allah, Allah tidak berikan kepadanya ujian, Allah tidak timpakan kepadanya azab dalam hidupnya, senang dia sepanjang hidupnya sampai dia mati. Naam. Kalau demikian kenyataannya, hanya sebatas ini saja kehidupan kita dalam kehidupan dunia, betapa sengsaranya kita. Dan betapa sia-sia ketentuan Allah dengan berbagai syariat yang dia turunkan. Capek. Nah, lelah. Dari lagi nyenyak-nyenyak tidur harus bangun berwudu di tengah malam. Puasa menanggung rasa lapar, haus, dahaga. Terkadang sampai kunang-kunang. Berjihad fisabilillah dalam bayang-bayang kematian. Betapa ruginya kalau harus menanggung itu semua sementara tidak ada balasan di hari berbangkit, di hari kiamat. Namun barakallahu fikum, karena kita yakin dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mu'min. Ay na'am. Memang demikianlah kehidupan kita, penuh dengan aturan, penuh dengan ketentuan, ketetapan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Wajib melakukan ini, wajib melakukan itu. Ada tata aturannya. Bagaikan penjara kehidupan dunia ini bagi seorang mukmin, tetapi jannah bagi orang kafir. Tempat mereka bersenang-senang, tempat mereka menikmati hidupnya dibandingkan dengan azab akhirat yang bakal menimpa mereka. Waliyadzubillah. Dahulu ada seorang Yahudi datang menjumpai Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang qadhi Mesir. Naam, berpenampilan yang cukup lumayan. Naam, gagah di atas kereta kuda atau kereta kencana. Ya, kereta kencana istilahnya, ditarik oleh kuda itu. Maka dia menyatakan, ya imam, bukankah disebutkan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, tapi aku kondisinya demikian penuh dengan minyak. Dan dia bekerja, pekerja minyak, berlepotan ke sana kemari, kotor, capek, lelah, sementara engkau berada dalam kehidupan yang menyenangkan seperti ini. Nah, subhanallah, orang Yahudi banyak hafal hadis, hafal ayat. Nah, sebagaimana yang anda sebutkan kemarin, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan seterusnya, serta beberapa kisah. Nah, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, apa yang aku rasakan ini dari kenikmatan dunia ini sudah bagaikan penjara dibandingkan yang Allah Jalla wa Ala persiapkan bagi kaum mukminin di yaumul akhir nanti. Sementara engkau dengan kehidupanmu seperti ini, itu sudah surga dibandingkan azab yang bakal Allah timpakan kepada orang-orang kafir. Maka dengan seketika dia terhentak dan tersadar, dan kemudian Allah Jalla wa'ala tanamkan hidayah dalam kalbunya, maka dia mengucapkan dua kalimat syahadah di hadapan al-imam al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka wajib untuk kita mengimani yaumul akhir, dan dia termasuk dari ahadu arkanil iman, salah satu dari rukun iman yang wajib untuk diimani, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim dalam sekian banyak ayat, dan juga sunnah nabawiyah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam sekian banyak hadis beliau. Nah, coba dilihat bahwa terkadang Allah menyebutkan al-iman bil yaumil akhir itu diiringi dengan rukun iman yang lainnya. Iman kepada Allah, pada para malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, na'am, dan yaumul akhir. Sebagaimana hadis Umar yang dikenal dengan hadis Jibril. Tatkala malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang al-iman, fa akhbirni 'anil iman, maka disebutkan secara lengkap an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan digandengkan dengan iman kepada Allah saja. Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Dan ayat-ayat yang lainnya. Dan sungguh barakallahu fikum, Allahu jalla fi'ula telah menamai yaumul akhir bi'iddati asma, dengan beberapa nama. Dalam rangka mengingatkan hamba-hambanya tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat tersebut dengan berbagai kengerian yang ada padanya, agar mereka takut. Nah, masing-masing nama mengandung makna sendiri-sendiri. Fasammahu yaumul akhir, Allah namai dengan yaumul akhir karena dia adalah hari setelah kehidupan dunia dan tidak ada lagi hari setelah itu. Nah, wasammahu yaumul qiyamah, Allah juga menamainya dengan yaumul qiyamah liqiyamin nasi fihi lirabbil alamin, karena manusia berdiri menghadap kepada Rabbnya. Juga dinamakan dengan al-waqi'ah, al-haqqah, al-qari'ah, ar-rajifah, as-sakhah, al-azifah, wal-faza'il akbar, yaumul hisab, yaumul din, dan yang lainnya. Kullu hadhihi al-asma' tadullu ala 'idhami sya'nih wa shiddati haulih, yang semua nama-nama ini menunjukkan tentang keagungan dan kengerian yang ada padanya. Nah, contohnya beberapa kengerian yang bakal terjadi Allah sebutkan dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang lari pergi meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abihi, meninggalkan ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, meninggalkan istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 8 sampai 14, yawma takunu as-sama'u kal muhd, pada hari itu takunu sama, langit itu kal muhl, seperti cairan tembaga meleleh. Langit yang besar ini yang begitu kokoh, na'am, berada di atas kita, itu akan meleleh di hari kiamat. Wa takunul jibalu kal 'ihn, dan jadilah gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan, gunungnya langsung. Allah ngasih ujian kita keluarnya butiran-butiran pasir dari dalam gunung, ya, apa istilahnya, lahar, bisa dalam bentuk lahar panas atau lahar dingin, ya. Ini sudah sangat membuat kita ketakutan. Nah, sudah membuat kita sangat ketakutan. Apalagi jika ditambah, jika terjadi misalnya gempa, kemudian gunung juga mengeluarkan laharnya di tengah malam yang gelap gulita, itu kondisi sudah semakin menakutkan. Kacau balau hiruk pikuk, ketakutan luar biasa. Maka dibayangkan apa yang bakal terjadi nanti di hari kiamat ketika Allah Jalla wa'ala menjadikan gunung itu terbang ke sana kemari bagaikan bulu. Nah, wala yas'alu hamimun hamima, seorang teman sudah tidak pernah bertanya tentang temannya, tidak peduli, sibuk. Yubassarunahum, mereka saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani, orang mujrim pendosa itu dia berkeinginan seandainya dia bisa menebus azab Allah Subhanahu wa taala pada hari itu dengan anaknya. Yang penting saya selamat sudah, anak saya korbankan sudah. Wa sahibatihi wa akhi, istrinya dan saudaranya korbankan seluruhnya. Yang penting saya selamat. Wa fasilatihi allati tuwi, dan keluarganya yang melindunginya ketika di dunia. Semua orang terdekatnya dia akan merelakan untuk jadi korban. Yang penting dia selamat. Wa man fil ardi jami'an, bahkan orang seluruh dunia pun silakan. Biar saya sendiri. Thumma yunji, untuk bisa menyelamatkannya. Sangat mengerikan. Ikhwan fi din ma'asyara ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu keimanan terhadap yaumul akhir itu akan melahirkan sebuah athar, sebuah pengaruh, sebuah dampak kepada seorang mukmin, kepada seorang muslim. Kata Syekh menyebutkan, wal imanu bihadzal yaum, beriman kepada hari ini, yahmilul insan alal amal wal isti'dadilah, akan mengantarkan seseorang beramal dan persiapan untuk menghadapinya. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan dalam sebagian ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat Al-Kahfi, Surah Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, dengan liqa'un khas, perjumpaan khusus yang penuh nikmat, yang penuh ridha dan fadilah, rahmat dari Allah Jalla wa'ala, maka falya'mal amalan saliha, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Wa qala ta'ala, juga Allah menyatakan, wasta'inu bis sabri was salat, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Naam. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang mereka yakin akan berjumpa dengan Rabbnya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Jadi orang-orang yang yakin akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala dan berjumpa dengannya, itu mereka akan berupaya untuk sabar. Sabar menunaikan syariat, melaksanakan salat, khusyuk kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita katakan bahwa al-imanu bihadzal yaum, beriman kepada hari ini akan mengantarkan akan mengarahkan seorang hamba untuk beramal saleh dan mempersiapkan segala bekal sebelum ternyata Allah Jalla wa'ala mengakhiri kehidupannya dalam kehidupan dunia. Itu diantara faedahnya. Sebagaimana pula keimanan kepada yaumul akhir akan memberikan azar atau pengaruh atau dampak baik, yahmilu ala sabat inda liqa'il a'da wa sabr ala syada'id, akan mengantarkan seseorang kokoh tatkala berjumpa dengan musuh dan bersabar tatkala datang berbagai situasi-situasi yang genting dan membahayakan. Sebagaimana dalam kisah Talut dan tentaranya, ketika mereka berjumpa dengan musuhnya yang melampaui mereka dari sisi jumlah dan persenjataan, yaitu tatkala mereka melampaui sungai yang sungai itu merupakan ujian dari mereka dalam kondisi mereka sudah dalam kelelahan, kehausan yang sangat. Lalu mereka melewati sebuah sungai dan Allah memberikan ketetapan, na'am, tidak boleh seseorang minum dari sungai tersebut kecuali dia menciduk dengan tangannya. Nah, tetapi banyak yang tidak sabar. Maka Allah Jalla wa'ala katakan, falamma jawazahu huwa, tatkala dia melewatinya, ini Talut, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih, mereka menyatakan, kami tidak kuat lagi hari ini untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkatalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Naam. Betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagaimana pula tidak adanya keimanan kepada hari ini akan mengantarkan seseorang, akan melahirkan dampak kufur, maksiat, melakukan kezaliman, wal udwan, permusuhan, dan berbagai macam kerusakan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 8-9 atau dan 9, innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kami, yakni mereka tidak meyakini akan berjumpa dengan Allah di hari berbangkit, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya, dan mereka adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, mereka itu adalah orang-orang yang tempat kembalinya adalah neraka disebabkan oleh apa yang mereka usahakan. Naam. Dari kekufuran, kemaksiatan, kezaliman, permusuhan, dan berbagai kerusakan yang mereka lakukan. InsyaAllah kita istirahat beberapa menit, 7-10 menit, dan akan kita lanjutkan setelah itu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum.